الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Dan telah kita jelaskan sebelumnya bahwa termasuk di antara amalan sunnah adalah memperbanyak ucapan tasbih pada saat ruku, demikian pula ketika sujud. Dan pada saat ruku, seorang dianjurkan untuk memperbanyak tasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyucikan Allah Azza wa Jalla. Namun diperbolehkan bagi seorang untuk berdoa sebagaimana yang telah kita jelaskan. Adapun pada saat sujud, maka seorang dianjurkan untuk memperbanyak doa, sebab itu adalah merupakan keadaan yang terdekat antara seorang hamba dengan Rabbnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'akthiru fihi ad-du'a, maka perbanyaklah doa pada saat kalian sujud. Dan termasuk di antara hal yang tidak diperbolehkan pada saat rukuk dan sujud adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Dan telah datang beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membaca Al-Qur'anul Karim pada saat rukuk, demikian pula ketika sujud. Di antara yang menunjukkan hal itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala inni nuhitu an aqra al-Qur'an rafi'an aw sajidan, ketahuilah sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Qur'anul Karim pada saat rukuk, demikian pula ketika sujud. Fa amma ar-ruku' fa azzimu fihi ar-rabba wa amma as-sujud fa akthiru fihi ad-du'a fa qaminun ay yustajab lakum. Adapun ketika rukuk, maka agungkanlah Allah Subhanahu wa taala, dan adapun ketika kalian sujud, maka perbanyaklah doa, sepantasnya dikabulkan permohonan kalian. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan nahani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an qira'atil Qur'an wa ana raki'un aw sajidun. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang aku untuk membaca Al-Qur'anul Karim sementara aku sedang rukuk, demikian pula sedang sujud. Maka hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini menerangkan kepada kita bahwa membaca Al-Qur'anul Karim merupakan hal yang terlarang ketika rukuk dan sujud. Dan asal hukum larangan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah haram. Oleh karena itu telah berpendapat sebagian para ulama, di antaranya Ibnu Hazm rahimahullahu taala, bahwa membaca Al-Qur'anul Karim ketika rukuk atau sujud merupakan perkara yang diharamkan. Hanya saja terjadi khilaf di kalangan para ulama apabila seseorang membaca pada saat rukuk dan sujud, apakah solatnya batal ketika dia membaca Al-Quran pada saat rukuk, demikian pula pada saat sujud. Para ulama mereka membedakan antara seorang yang membaca Al-Fatihah dan membaca selain dari suratul Fatihah. Adapun jika seorang ketika rukuk dan sujud membaca selain Al-Fatihah, maka ini perkara yang dibenci, perkara yang tidak diperbolehkan, namun tidak menyebabkan solatnya batal. Sebagaimana yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Syarah Muslim. Adapun jika dia membaca Al-Fatihah, apakah membatalkan solat? Ada dua riwayat ada dua riwayat yang datang dari madhab Asy-Syafi'iyah. Madhab yang pertama mengatakan bahwa tidak batal sholatnya. Madhab yang kedua mengatakan bahwa yang demikian apabila dia melakukan dengan sengaja, maka yang demikian membatalkan sholatnya. Akan tetapi kalau dia tidak sengaja, maka pada saat dia membacanya dengan sahu, dengan lalai atau lupa, maka yang demikian tidak membatalkan sholatnya. Dan dianjurkan menurut madhab al-imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahwa apabila seorang membaca dengan sengaja, membaca Al-Quran Al-Karim ketika rukuk dan sujud, maka dianjurkan baginya untuk melakukan sujud as-sahwi. Kemudian berkata al-muallif wa hafizahullahu ta'ala dalam menyebutkan amalan-amalan sunnah di dalam salat, wad-du'a'u ba'da at-tashahhudi qabla as-salam, dan berdoa setelah tasyahud sebelum mengucapkan salam. Yani setelah seorang membaca at-tashahhud, yaitu at-tahiyyatu lillahi as-salawatu thayyibat dan seterusnya, lalu kemudian seorang mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebelum dia salam disyariatkan baginya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di antara doa adalah berta'awudz, berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat perkara. Berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat perkara. Hal ini dijelaskan dalam beberapa riwayat, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari hadis Abu Hurairah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tashahhada ahadukum falyata'awwadz billahi min arba'." Apabila salah seorang kalian selesai mengucapkan tasyahud, maka hendaknya dia berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat perkara. Allahumma inni a'udhu bika min azab jahannam wa min azab al-qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari siksaan jahannam dan dari siksaan kubur, dari fitnah mati dan hidup, dan dari fitnah jahatnya al-masiih ad-dajjal. Maka di sini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk berlindung diri dari empat perkara ini. Dari siksaan jahannam, dari siksaan kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari fitnah jahatnya al-masiih ad-dajjal. Disebutkan dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Mas'ud, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma yatakhayyar min ad-du'a a'jabahu ilaihi fayad'u." Lalu kemudian dia silahkan memilih doa apa saja yang dia senangi, maka dia boleh berdoa dengan doa apa saja. Yakni setelah seorang mengucapkan lafaz-lafaz tasyahud. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa di dalam salatnya dengan mengatakan, Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri, wa a'udhu bika min fitnatil masiihid dajjal, wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat, Allahumma inni a'udhu bika minal ma'tham wal maghram. Dan dalam riwayat al-Imam Muslim, beliau mengatakan, ma ra'aituhu ba'du fi salatin illa yata'awadhu min azabil qabri. Aku tidaklah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu di dalam satu salat pun melainkan beliau senantiasa berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksaan kubur. Maka hadis-hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menunjukkan tentang disyariatkannya berdoa setelah seorang mengucapkan lafaz-lafaz tasyahud. Dan telah kita jelaskan bahwa pada tasyahud yang pertama tidak dianjurkan kecuali mengucapkan lafaz-lafaz tasyahud. Tidak dianjurkan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak dianjurkan pula berdoa pada tasyahud yang pertama. menyelisihi sebagian pendapat yang mengatakan dianjurkannya berdoa pada tasyahud yang pertama. Yang dianjurkan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula berdoa setelah bertasyahud dan bersalawat adalah pada tasyahud yang terakhir sebelum salam. Dan termasuk di antara yang dianjurkan dan yang didahulukan sebelum berdoa dengan doa-doa yang lainnya adalah berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat perkara yang telah kita sebutkan tadi. Jumhur, mayoritas dari kalangan para ulama, mereka mengatakan bahwa berlindung diri kepada Allah, berta'awudz dari empat perkara sebelum salam, setelah tasyahud, hukumnya mustahab. Hukumnya merupakan amalan yang dianjurkan namun tidak wajib. Sebagian para ulama, dan itu yang dinukilkan dari Tawus, dan itu juga menjadi pendapat Al-Imam Ahmad dalam satu riwayat, demikian pula Ibn Hazm, Ibn Battah, dan yang lainnya dari kalangan ahli tahqiq, mereka berpendapat wajibnya berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat perkara sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Dan ini yang sahih dalam permasalahan ini, wallahu taala a'lam, bahwa berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah tasyahud hukumnya wajib. Hukumnya wajib dengan dalil yang pertama, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyata'awwad, maka hendaknya dia berlindung diri kepada Allah. Asal hukum perintah adalah wajib. Asal hukum perintah adalah wajib. Kemudian yang kedua, muwadhabatur rasul. Senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengamalkannya sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan satu salat melainkan beliau berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari azabul qabr, dari siksaan kubur. Maka ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam senantiasa merutinkan. Beliau senantiasa merutinkannya. Maka yang zahir, wallahu taala a'lamu bis-shawab, bahwa pendapat yang mengatakan wajibnya berta'awudz sebelum salam adalah pendapat yang kuat yang dibangun di atas dalil. Ada yang mengatakan bahwa telah terjadi ijma' di kalangan para ulama tentang tidak wajibnya berdoa setelah tasyahud dan sebelum salam. Namun penukilan ijma' ini dibantah oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan, wad'a ba'dhum al-ijma' 'ala 'adami al-wujub wa fihi nadhar. Sebahagian mereka mengatakan ada ijma' tentang tidak diwajibkannya berdoa sebelum salam setelah tasyahud, dan ini adalah kekeliruan. Lalu kemudian beliau menyebutkan bahwa telah dikeluarkan oleh Abdul Razzaq dengan sanad yang sahih dari Tawus ma yadullu 'ala annahu yara wujub hadhihi al-isti'adah, bahwa Tawus mengisyaratkan bahwa beliau berpendapat wajibnya berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam posisi tersebut, yakni sebelum salam. Ketika anaknya bertanya kepada ayahnya Tawus, hal qalaha ba'da tasyahud, hal qalaha ba'da tasyahud. Naam, apakah ketika Tawus bertanya kepada anaknya apakah dia berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala berta'awudz setelah tasyahud, maka anaknya mengatakan la, dia tidak mengucapkan ta'awudz. Fa amarahu ayu'ida shalah, maka Tawus memerintahkan kepada anaknya untuk mengulangi salatnya karena dia tidak berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir salatnya setelah tasyahud. Maka ini dengan jelas sekali Tawus berpendapat wajibnya beristi'adah setelah tasyahud. Demikian pula ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, termasuk di antara amalan yang disunnahkan di dalam salat adalah jalsatu al-istirahah, duduk istirahat, yaitu apabila seseorang hendak naik ke rakaat yang kedua atau hendak naik ke rakaat yang keempat, maka sebelum dia naik ke atas, sebelum dia berdiri, maka dianjurkan baginya untuk duduk sejenak sebelum dia melakukan gerakan yang berikutnya menuju ke arah berdiri. Dan dalam hal ini telah diriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Dari Abu Qilabah, beliau mengatakan, akhbarani Malik ibn al-Huwairith al-Laythi, bahwa Malik ibn al-Huwairith al-Laythi telah memberitakan kepadaku, annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yusalli, bahwa beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengerjakan salat. Fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhab hatta yastawi qa'idan. Dan apabila di jumlah rakaat ganjil dari salatnya, maka beliau tidak bangkit. Di jumlah rakaat yang ganjil, yakni pada rakaat pertama menuju rakaat kedua atau rakaat ketiga menuju rakaat yang keempat, beliau tidak bangkit berdiri hingga beliau duduk, ya, duduk dengan tegak, yakni duduk sempurna. Duduk sempurna. Hadis ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, kata beliau ketika menyebutkan faedah dari hadis ini, wa fihi mashru'iyyatu jalsati al-istiraha, bahwa di dalam hadis ini menunjukkan disyariatkannya duduk istirahat, bahwa ini termasuk di antara amalan sunnah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan perbuatan beliau. Dan dalam hal ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Pendapat yang mengatakan bahwa ini amalan sunnah adalah pendapat al-Imam Syafi'i. Demikian pula Hammad bin Zaid, Dawud al-Zahiri, Ibnu Hazm, dan mayoritas dari ahlul hadis, dan Al-Khallal menukilkan dari al-Imam Ahmad rahimahullah bahwa al-Imam Ahmad sebelumnya beliau berpendapat tidak dianjurkannya, namun setelah itu beliau rujuk dan kembali menarik pendapatnya, dan pada kali terakhir beliau berpendapat tentang disyariatkannya duduk istirahat. Mayoritas atau jumhur dari kalangan para fuqaha, mereka berpendapat tidak disyariatkan duduk istirahat. Mereka kemudian menta'wil hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk istirahat disebabkan karena badan beliau yang ketika itu sudah bertambah berat. Sudah bertambah berat. Ya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau butuh untuk duduk sejenak sebelum beliau berdiri. Itu alasan dari kalangan jumhur para fuqaha. Namun alasan ini tidak diterima. Karena kembali kepada asal hukum perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-aslu annahu min asy-syara'. Asal hukumnya apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk bagian dari syariat. Malik bin al-Huwairits radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau menukil perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk disebabkan karena beliau berat badannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk disebabkan karena beliau semakin lemah, tidak disebutkan. Namun Nabi Malik bin al-Huwairits menerangkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Lalu disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam tidak bangkit sampai kemudian beliau duduk dengan sempurna terlebih dahulu, lalu kemudian setelah itu bangkit menuju ke rakaat yang berikutnya. Sehingga asal hukumnya apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah merupakan amalan yang bahagian dari ibadah, bahagian dari salat yang dianjurkan. Barang siapa yang mengatakan bahwa itu disebabkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin lemah atau semakin bertambah berat beliau, maka ini membutuhkan dalil. Sementara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari menerangkan secara umum, yang ini menunjukkan bahwa duduk istirahat bahagian dari amalan yang dianjurkan dari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah yang kita bahas pada pertemuan kita di siang hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.